Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Coba mic-nya sekarang di siapa sekarang mic-nya? Nah, coba kasih Pak Anwar. Pak Anwar baca soal jawab yang hal mu'amalatul kufar. Nah, fadal Pak Anwar. Hal mu'amalatul kufari alladzi lam yuqatilul muslimina wa lam yukhrijuhum min diyarihim bil islami ilaihim. Hal huwa min mawaddati mawaddah. Hal huwa min mawaddatil mudhaharati wal mudhaharati wa kaifa taqulu jawabun ila ahsanu ila ilaina nahnu nahsanu ilaihim nuhsinu ilaihim la yanhabuhu alladhina lam yuqatilukum bid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitin. Hada ihsanun minhum idza ahsanu ilaina nahsanu ilaihim nuhsinu ilaihim fi umuri dunya idza a'taka hadiyatan tu'tihi hadiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila hadiyatal kufari di anna hadiyatan minal ta'amuli ad-dunyawi wala ba'sa biha. Nah. Soal yang dimatikan kalau udah. Ya. Soalun hal muamalatul kufar, apakah berinteraksi dengan orang-orang kafir alladzina lam yuqatilul muslimin? Yang orang kafir ini tidak memerangi kaum muslimin, walam yukhrijuhum min diyarihim bil ihsan ilaihim, dan yang tidak mengusir kaum muslimin dari rumah-rumah mereka. Apakah muamalah dengan ihsan, berbuat baik ilaihim kepada mereka, hal huwa min mawaddati wal mudhaharati, apakah ini termasuk kasih sayang kepada mereka? Apakah ini termasuk membantu mereka? Kaifa takunu? Nah, bagaimana penjelasan hal ini? Ya, maka Syekh menjawab, idza ahsanu ilaina nuhsinu ilaihim. Apabila mereka berbuat baik pada kita, ya kita berbuat baik juga pada mereka. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak mencegah kalian yang berbuat baik, ya, mencegah dari apa? Dari nanti itu, dari antabarru. Nah, ini. Antabarru wa tuqsitu. Allah tidak mencegah kalian untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka, ilaihim. Ya, kepada orang-orang kafir alladzina lam yuqatilukum, dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian fid din dalam agama, walam yukhrijukum dan tidak mengusir kalian min diyarikum dari rumah-rumah kalian. Allah enggak melarang kalian antaburuhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, ya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, hada ihsanun minhum, ini berbuat baik pada mereka. Idza ahsanu ilaina, jika mereka berbuat baik kepada kita. Nuhsinu ilaihim fi umur dunia, kita pun juga berbuat pada mereka dalam urusan dunia. Bahkan ya ikhwah, jika mereka belum berbuat baik kepada kita, ya, kita pun juga tidak memberikan mudarat kepada mereka. Mereka belum berbuat baik, artinya belum ada tindakan yang patut diapresiasi dari mereka, belum ada pembalasan. Ya udah, kita berbuat baik aja. Ya, berbuat baik. Kalau mereka bannya bocor di jalan, ya boleh dibantu nggak? Boleh. Ya, bannya dibantu bocor, ya, didorong mobilnya. Tunjukkan inilah Islam yang mereka belum tentu bisa seperti ini. Nah, apalagi kalau mereka berbuat baik, tapi jangan didoakan jazakallahu khairan. Nggak ada. Kalau jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan. Nggak ada. Ya, tapi dibalas saja. Dan Allah pun akan membalas kebaikan mereka, bukan di akhirat, di dunia. Allah akan membalas kebaikan mereka juga di dunia, sehingga di akhirat kelak nanti mereka enggak punya kebaikan sedikit pun kecuali kekafiran. Nah, dan mereka akan diadab selama-lamanya di neraka. Nah, Allah Maha Adil. Oh, idza ahsanu ilaina nuhsinu ilaihim fi umuri dunya idza ataka. Apabila si orang kafir tadi memberikan kepada Anda hadiatan, ya tu, tu'tihi hadiatan. Kalau dia memberikan Anda orang kafir tadi hadiah, Anda berikan juga kepada dia hadiah. Nabi SAW menerima hadiah dari orang kafir. Ya, bahkan ketika Nabi disihir, diracun, ya, itu adalah makanan hadiah. Dimakan oleh Nabi. Kenapa? Karena hadiah minta murid duniawi. Itu adalah bagian interaksi duniawi. Wala ba'sa biha. Itu enggak mengapa. Ya, enggak mengapa di situ. Baik. Berikutnya. Padahal dibaca sini. Siapa? Nugraha, Nugraha. Ayo Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizullah ta'ala. Su'alun. Bunaka man yakulu inna muwalata al-kufari. Inna. Hah? Terus? Wa mudaharatuhum. Ini ada pertanyaan. Unaka man yakul, ada yang menyatakan sesungguhnya berloyalitas pada orang kafir menolong mereka itu pada tiga bentuk. Terus al-awwal antakuna tawalliyan aman mutlaqan aman fahada kufrun mukhrijun minal millati al-thani antakuna li ajli tahsili maslahatin khasatin wa laysa hunaka ma yundibu ilaiha min khawfin wa nahwihi wa hada haramun laysa bi kufrin. Al-Talisat Al-Tabuna Bisababi Khawfin Minal Kufari Wal-Hukmi Fidalika Al-Jawazi Bishatin Al-Yakuna Tawadi Bidawiri Wal-Hukmu Fidalika Al-Jawazu Fidalika Al-Jawazu Bishatin Bisharti Mudaf Al-Yakuna Al-Tawadi Bidawiri Dunal Batin. As-su'alu hal hadha taqsimu sahihun? Matin. Oh ya, cukup. Matin. Pertanyaan, ada yang menyatakan begini. Bahwasanya bentuk berwala dan mudhaharah menolong orang kafir itu ada tiga bentuk. Yang pertama, antakuna tawalliyan ta'aman mutlaqan aman. Yang pertama, berwala sepenuhnya secara mutlak, secara umum kepada orang kafir, loyal kepada mereka, maka ini kufur mukhrijun minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang kedua, antakuna li ajli tahsili maslahatin khosatin. Yang kedua, berwala kepada mereka dengan tujuan untuk mendapatkan maslahat yang khusus saja. Walaysa munaka ma yulji'u ilaiha. Ini alja'a yulji'u mungkin dari mazid dari lajja ya laju. Kalau lajja ya laju itu artinya yang menekan, ya, yang mengintimidasi, yang ya, itulah maknanya. Nah, ini mungkin ada, tapi saya sendiri nggak pernah menghafal ini wazan ini. Ya. Mungkin ada, dia adalah wazan, dia dari wazan mazid dari lajja ya laju, ya. Dilihat dari susunan hurufnya yulji'u. Nah, ini dan walaysa hunaka ma yulji'u. Nah, ini dari wazan lajja layaju. La ya laju, menekan. Dan tidak ada satu faktor yang menekan mengharuskan ilaiha ke arah sana min khaufin, apakah ketakutan atau yang lainnya. Hadza haramun walaysa bi kufrin. Ini haram. Tapi enggak kufur. Ini. Ini pernyataan kedua, ya, berwala pada orang kafir untuk mendapatkan maslahat khusus. Ya. Asanian salisan yang ketiga yaitu antakuna disababi khaufin minal kufar. Kenapa berwala? Karena takut kepada orang kafir. Wal hukmu fi dzalika al-jawaz. Hukumnya boleh bisyarti dengan syarat ayakuna atawali fi dzahir dunal batin. Berloyal kepada orang kafirnya itu hanya pada yang nampak aja, perkara zahir, bukan perkara batin. Ya, pertanyaannya adalah yang disodorkan kepada Fadilatul Syekh, hal hadza taqsimu sahihun, apakah pembagian berwala ini benar? Coba dikasih mic-nya kepada siapa? Si Ihsan, Ihsan. Jawabul at-tawalli 'ala ismaini. Al-awwalu tawallihim min ajli dinihim. Wa hadha kufrun mukhrijun min al-millati. Ats-tsani tawallihim min ajli qawmi dunya ma'a bukhrihim wa bukhri dinihim. Wa hadha muharramun wa laysa bikufrin. Nah, jawabannya adalah kata Syekh at-tawali ala kismain. Berloyal kepada orang, berloyalitas itu ada dua macam. Ya, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama berwala berloyal kepada mereka karena agama mereka. Ya, ini makanya kufur, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua berwala kepada mereka, berloyalitas kepada mereka karena min ajli tam'id dunia. Karena ini rakus terhadap dunia, tetapi ma'abughdihim wa bughdi dinihim, tetapi disertai dengan membenci mereka dan membenci agama mereka. Hadza muharraman laisa bikufr, ini haram aja, ini dosa besar, tetapi tidak kafir. Ya, semisal orang yang pura-pura jadi centengnya politikus kafir, ya. Pura-pura jadi politikus apa, jadi centengnya si hoax atau siapalah nama tokoh-tokoh kafir, ya dibenci agamanya dan orangnya, orang kafir ini. Cuman dia senang jadi centengnya, dapat gaji, ya, pura-pura aja. Nah, ini enggak kafir tapi haram. Ya. Namun kalau tanpa ada kebencian sedikit pun, nah ini kata para ulama, maka dia kufur. Ya. Soal pertanyaan berikutnya. Nah, coba Ridho, kasih ke Ridho. Qala syarif idhullah soal man awada musyrikina ala muslimina bisilahi awairihi mukrohan au qawfan ala awdihi ala irdihi fahal yu'tabaru irtakabana min nawakil islam jawabun kala kama dakarna annahu idha kana mukrohan yakunu minal mustad'afin la yastatiru ihmilata wa la yastatiru sabila anna allaha qad adzawahu idha kana la yastatira ihmilata wa la yastatiru sabila wa qadhiya ma'al kuffari ittirar fahada qad adzawahu allahu ada pertanyaan berikutnya. Man awwalal musyrikin, siapa yang menolong orang musyrik? Alal muslimin, untuk melawan kaum muslimin dengan silah, senjata atau yang lainnya, mukruhan dalam keadaan dipaksa atau karena takut, ya, ala irdihi, atas kehormatan dia. Apakah ini juga dianggap dia terjatuh ke dalam pembatal dari pembatal-pembatal Islam? Maka jawabannya ini sebagaimana kami sebutkan, apabila dia dipaksa maka dia termasuk dari kalangan orang-orang yang mustadhafin, yang dilemahkan, tidak mampu. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Dia enggak mampu, ya. Enggak punya hilah, enggak punya kemampuan. Enggak bisa tahu jalan. Maka Allah terkadang memberikan uzur kepada dia jika dia tidak mampu, ya, untuk berhijrah, tidak tahu jalan. Wabakiyah, dan dia tetap tinggal bersama orang kafir ittiraman, dalam keadaan terpaksa. Maka Allah menguzur dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika asallahu wa yahu anhum, mereka itulah yang semoga Allah mengampuni mereka, wa kana Allahu ghafurur rahim. Bisyarti, tapi dengan syarat, ayakuna mukminan. Dengan syarat dia mesti membenci lil kufar, wa mukminan li dini, dan membenci agama mereka. Nah, ah, mikirnya kasih repi. Repi. Masailah, ada alnya. Minal masaili qalana hukmullahi muta'ammidan fi mas'alatin minal masaili liwaradin min awradihi imma rahman fi nafsihi imma lihawa imma lihawa aw imma lihawa fi nafsihi aw li ajli aqli rishwatin aw mudahalatin li aw mudahalati li ahadin. Fahadihi kabiratun min kabairil dunubi, walakin la yakhruju ilal kufri, liannahu yahtakidu tahdima dhalika, wa annahu mukhfi'un, wa annahu mukhalifun, wa yakunu kabiratun min kabairil dunubi. Hada huwa tafsilu fi hadihi mas'alati. Masya Allah. Ya, ada pertanyaan, hal hukum bighairi ma anzalallahu minal kufri asghar atau minal kufri akbar? Apakah berhukum dengan hukum selain hukum Allah itu adalah kusyirik kufur kecil atau kufur akbar? Ma dalil dzalik, apa dalil dari mengenai hal ini dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawaban kata Syekh, hadhihi mas'alatun wadihatun mubinatun. Ini adalah permasalahan yang jelas, yang terang di kalam ahli ilmi, pada fatwa pendapat ulama dan a'imah dan para imam. Anna man hakama bi ghairi ma anzalallah, bahwa siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya'taqidu jawaza dzalik, dia meyakini bolehnya hal tersebut, aw annahu ahsan min hukmillah, atau dia berpendapat ini lebih baik pada hukum Allah, aw annahu musawin li hukmillah, atau sama dengan hukum Allah, wa aw annahu mukhayyarun in syaa'a hakama bi ghairi bi hukmillah, atau dia meyakini dia mukhayyar, dapat diberikan pilihan, diberikan opsi. Jika dia kehendaki, dia berhukum dengan hukum Allah, wa insya'a hakama bi ghairi. Atau jika dia kehendaki, dia boleh berhukum dengan sainya. Hadza kafirun bil ijma'. Maka orang ini kafir secara kesepakatan para ulama. Kafir apa? Akbar. Amma idza kana ya'taqid, adapun kalau dia meyakini bahwa yang wajib adalah al-hukmu bi syar'i. berhukum dengan syariat Allah, annahu wal haq, yang benar, wa annal hukma ghairihi batilun, hukum syariat Allah batil. Lakin hakama bidzalika li ajli rishwatin, namun dia berhukum dengan selain hukum Allah karena suap, karena hawa nafsu, karena permasalahan dari berbagai masalah, partai, faktor politik, khalaf hukum Allah. Dia menyelisih hukum Allah muta'ammidan secara sengaja di mas'alatin minal masahil, dalam berbagai permasalahan, li ghoradin min aghradihi, karena berbagai tujuan dia. Imma li hawa fi nafsi, karena hawa, entah karena itu hawa nafsu atau karena li ajli akhdhi rishwatin, atau karena ingin mengambil suap, atau mudahanatin, atau karena mudahana, ya, bahasa basi, diahadin kepada seseorang, hadihi kabiratun min kabairi dzunub, maka ini dosa besar. Lakin la yakhruju anil kufri, ila kufri, namun dia tidak keluar kepada kekafiran. Yannahu ya'takidu tahrima dzalik, karena dia meyakini haramnya hal tersebut, wa annahu mukhti'un, dan itu dia meyakini ini enggak boleh, annahu mukhalifun fi fayaku, dan dia adalah mukhalif yang menyelisihi, maka itu fayakunu kabiratan, maka hal tersebut adalah dosa besar, min kabairi dzunub, dari dosa-dosa besar. Hadza wa tafsil fi hadhihi masalah, inilah perincian dalam masalah ini. Paham sini? Baik, berikutnya kasih ke Fikri. Soal Halil Khawarij yu'tabaruna min ahli al-qiblati wa yusalla qatahu wa ma dhabitu man yusalli qatahu min ahli al-qiblati jawabun ikhtalafa ulama'u fi Khawarij hal hum mustaqirun kufarun aw hum dhalalun wa fusaqun ala qawlaini wa qawlu bitakfirihim aqrabun li anna al-adillata dalat ala kufrihim wa amma salatu qawlahum fala tajuzu bina'an ala annahu kufarun illa tidak ala baladin kama data roda di kalku bahawu kal muslimu yusoli kufarun. Pertanyaan soal halil khawarij yu'tabaru min ahli kiblah, apakah khawarij tetap dianggap sebagai umat Islam ahli kiblah? Hal yusalla khalfahum, apakah boleh ditegakkan salat di belakang mereka? Ya, yusalla ditegakkan salat, jangan disolati. Kalau yusalla kan disolati ya, tapi mana sih bukan disolati, apakah boleh ditegakkan salat di belakang mereka, artinya khawarij jadi imam? Wa ma dhabitu man yusalli khalfahum min ahli kiblah, apa ketentuan dari orang yang sholat di belakang mereka dari kalangan ahli kiblat kaum muslimin? Maka jawab, ikhtalaful ulama fil khawarij, para ulama berselisih pendapat tentang khawarij. Ini khawarij yang di masa sahabat ya, ini ngeri-ngeri ya, haruriyah, mereka ngeri-ngeri, mereka membunuh sahabat Nabi ya, membunuh kaum muslimin, membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ngeri-ngeri ini, mereka mengkafirkan sahabat. Maka kata Syekh, hal hum kufar, apakah mereka kafir atau mereka sesat atau mereka fasik? Ala qaulain, ini terbagi menjadi dua pendapat. Namun qaul bitakfirihim, qaul yang menyatakan mereka kufur itu aqrabu, itu lebih dekat kepada kebenaran, li annal adillata dallat ala kufrihim, karena dari dalil menunjukkan kekafiran mereka. Amma shalah khalfahum, adapun salat mereka, fala tajus, enggak boleh binaan ala annahum kufar, berdasarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Illa idza taghlibu ala baladin, kecuali jika mereka menguasai ya, sebuah negeri, mereka menjadi memberontak kemudian membunuh pemimpin yang sudah ada dan mereka naik jadi pemimpin. Kama dzakara dzalika fuqaha, itu sebagaimana yang disebutkan oleh para fuqaha, fal muslimu yusalli khalfahum, maka muslim boleh salat di belakang mereka. Baik, berikutnya kasih Mas Yanto. Idza kaffarahum. Idza kaffarahum. Fahada min madhhabi al-Khawarij. Su'al. Ma mawqifuna min alladhina yakfuruna hukamu. Min alladhina yukaffir. Min alladhina yukaffiruna hukamu muslimin. Hukamal. Hukama. Hukamal muslimin al-yawma jumlatan wa tafsiran. Al-hum min al-Khawarij. Afiduna barakallahu fikum wa jazakum khairan. Jawabun alladhina yukaffiruna hukama muslimina haula'i min al-Khawarij. Penutup di pembahasan pembatalkan 8. Pertanyaan hal man yukaffirul hukama. Ada orang yang mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Yatlubu minal muslimin, dia meminta pada kaum muslimin, dia mendorong kaum muslimin al-khurujah untuk berontak ala hukamihim, kepada pemimpin-pemimpin mereka yang muslim. Al-huwa minal khawarij, apakah ini termasuk dari khawarij? Naam, hada huwa madhabul khawarij, ini madhabul khawarij. Ya, pemimpin muslim tidak boleh. Ya. Ala sami wa ta'ah, kita berbayat kepada mereka. Mereka menerapkan hukum-hukum Allah ala sami wa ta'ah. Idza ra'a al-khuruj 'ala ulati umur muslimin, ini khawarij, ini madzhab khawarij. Jika mereka berpendapat bolehnya memberontak, khuruj, keluar dari ketaatan, berontak kepada pemimpin muslimin. Wa asyaddu min dzalik, yang lebih parah dari hal ini, idza kaffaruhu, apabila ia mengkafirkan pemimpin-pemimpin muslimin tadi. Hada mahada min madzhabil khawarij. Berikutnya pertanyaan, ma mawqifuna, apa sikap kita? Minal ladina yukafiruna hukamal muslimin, dari orang-orang yang mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Al-yawma, hari ini. Jumlatan wa tafsilan, secara umum maupun secara terperinci. Hal hum minal khawarij, apakah mereka termasuk khawarij? Afiduna, berikanlah faedah kepada kami. Barakallahu fikum wa jazakumullah wa jazakum khairan. Jawab, alladzina yukafiruna min hukamal muslimina haula'il min al-khawarij. Yang mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, maka mereka itulah khawarij. Pindah halaman 171. Ya. Qala asy-syekh rahimahullah ta'ala, at-tasi'u man i'taqada anna ba'dun nasi yasa'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin s.a.w. kama wasa'a al-khadr al-khuruj an syari'atihi an syari'ati Musa, fahuwa kafirun. Hah? Apa? Mana? Enggak ada. Habis. Enggak ada. Hah? Di Mesir masih ada. Ya, bacain diri. Kan saya bukunya enggak ada. Yang buku kayak saya siapa? Hah, banyak kan? Enggak ada kan? Ada. Yang Mesir bacain diri. Ngapain saya bacain orang enggak ada di saya? Di mana saya mau bacain? Taib. Antum apa, Mustafa, bukunya? Mesir. Berapa harganya? 45.000. Hah? 100 juga? Ya Allah, mahal banget ya. Nah, pembatal ke-9. Ya, qala rabbul ta'ala atasi umani taqada, barang siapa yang meyakini anna ba'dun nas, bahwa sebagian orang yasauhu al-khuruj, dia punya kelapangan untuk keluar an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasa'a al-khadra al-khuruj, sebagaimana kelapangan ini didapatkan oleh Khidir untuk keluar dari syariatnya Musa alaihi salam, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kafir apa? Murtad akbar, kalau dia menyatakan demikian. Paham sini ya? Jadi kalau ada orang, oh saya mah gak ikut syariatnya Nabi, saya hakikat ma'rifat, sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa, maka orang ini gimana statusnya? Murtad. Orang ini murtad. Baik. Baca sini. Ya. Pak Hadi, fadal baca Pak Hadi. Kafatan. Kafatan. Arabahum. Arabihim. Arabihim wa ajamihim. Kitabihim wa ummihim. Ummiyihim. Wa ummiyihim. Wa ila taqilaini. Saqolain. Saqolaini al-jani wal-insi. Saqilain apa saqolain? Saqolain. Saqolain. Jangan saqilain ya. Dua makhluk. Terus. فأوجب على جميع الخلق من الجن والإنس اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. اتباع ترس. وهذا من خصائصه كما قال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث وبعثت إلى الناس كافة. وكما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي تؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. Oh, gantian. Kasih ke Kais. Ayat tabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayyuhu alaihi salatu wasalam wa qala sallallahu alaihi wasallam la yasma'u yahudiyun wa la nasraniyun thumma la yu'minu bi wabillahi Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, nasyakka, enggak diragukan lagi bahwa Allah SWT mengutus Muhammad SAW kepada seluruh manusia semua, orang Arabnya, ajamihim, non Arabnya, kitabihim, orang yang bisa baca tulis maupun ummihim yang enggak bisa baca tulis, kepada dua makhluk, jin dan manusia. Maka Allah SWT mewajibkan ala jami'il khalq kepada semua makhluk, apakah itu jin, manusia, untuk ittiba'ar rasul, mengikuti Rasul SAW. Ini adalah termasuk diantara kekhususan Nabi SAW. Sebagaimana beliau bersabda, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Para nabi dahulu diutus untuk kaumnya saja. Wa bu'istu ila an-nasi kafatan, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia semua. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi peringatan, sebagai basyiran, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah SWT berfirman, Ya Yuhannas, wahai Nabi, katakanlah pada mereka, wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum, akulah Rasulullah pada kalian, jami'an semuanya, alladhi lahu mulku samawati wal ard, yang di tangannya lah segala kerajaan langit dan bumi, la ilaha illahu, yang tiada ilah bagi selainnya, ya, yuhyi wa yumit, dia menghidupkan lagi mematikan, fa'aminu billah, maka berimanlah pada Allah dan Rasulnya, alladhi ummi, yang Rasulnya ini adalah ummi, tidak bisa baca tulis, alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, ya, yang dia beriman pada Allah dan kalimatnya, wattaba'uhu la'allakum tahtadun, maka ikutilah dia agar kalian mendapatkan petunjuk. Allah berfirman tentang Yahudi Nasrani, alladhina yattabi'una rasul, mereka itu Yahudi Nasrani yang mendapati rasul, an-nabi al-ummi, yang nabi al-ummi tidak bisa baca tulis, alladhi yajidunahu maktuban, yang mereka dapati namanya termaktub, tertulis indahum, di sisi mereka di Taurat dan Injil. Ya'muruhum, nabi ini memerintahkan mereka bil ma'ruf, kepada perkara yang ma'ruf, wa yanahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari perkara yang mungkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is, mengharamkan untuk mereka yang buruk-buruk, wa yadau 'anhum, dan mengangkat dari mereka as-israhum, beban-beban mereka, wa aghlal, dan belenggu-belenggu allati kanat 'alaihim, yang sebelumnya menimpa mereka. Ya, falladzina amanu, maka orang beriman, bihi kepada beliau, wa azzaruhu, memuliakan beliau, wa nasaruhu, menolong beliau, wa taba'u an-nura, mengikuti cahaya, alladzi unzila ma'ah, yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Fa'aujaba 'alal yahud, maka Allah mewajibkan kepada orang Yahudi Nasrani untuk mengikuti Muhammad SAW dan menolong beliau, atau yu'azziruhu, memuliakan beliau, ay waqiruhu, memuliakan beliau. Ya, Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi, tidak ada seorang pun yang mendengarku, apakah itu dari Yahudi Nasrani, tsumma la yu'minu billah wa bi, kemudian tidak beriman padaku dan apa yang aku diutus dengannya, ila dakhala nar, melainkan dia adalah penduduk neraka. Nah, berikutnya dibaca harga-harga. Amutawahikun. Dan Nabi SAW melihat di tangannya Umar aurakan, ada beberapa lembar minat Taurat, dari Taurat yang Umar kagum di situ, karena terdapat kesesuaian, kecocokan dengan apa yang ada pada kitab Allah Al-Quran. fastankaru alaihi, fastankaru sallam alaihi. Nabi mengingkari Umar. Dalika dalika waqal, dan Nabi bersabda, amutawahikun, ya benar Khattab, apakah engkau sudah mutawahik, mutawahik ya? Apakah engkau sudah ragu wahai Ibn al-Khattab, lau kana akhi Musa hayyan, seandainya saudaraku Musa sekarang masih hidup, ma wasiahu, enggak ada, dia enggak punya kelapangan illa tibai, kecuali mengikuti aku. Ya, maka Umar berkata, radina billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan. Maka Allah Jalla wa'ala akhad al-mitsaq, telah mengambil perjanjian dari para nabi. Apa isi perjanjiannya? Annahu idza bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi Muhammad telah diutus, au ahadun minhum hayyun, dan salah seorang di antara mereka masih hidup, ayat tabi'ahu, mereka mesti mengikuti Nabi. Ya, oleh karena itulah Allah berfirman, wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para, kepada para nabi, lamma ataitukum min kitabin, ketika kami berikan kepada kalian kitab, wa hikmatin dan hikmah, summa ja'akum rasulun, kemudian akan datang rasul kepada kalian yang musaddiqun, membenarkan lima ma'akum, apa yang ada pada kalian, la tu'minun nabi, maka kalian mesti beriman padanya, wa la tansurunna, kalian mesti menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri, kata Allah, aku menetapkan kalian dan aku mengambil kalian ya dari perjanjianku ini, yaitu kalau mereka masih hidup ada Nabi Muhammad SAW, mereka mesti beriman dan mengikuti Nabi. Qalu aqrarna, kata mereka, kami menerima perjanjian tersebut. Qala fashhad, kata Allah, maka saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin, aku adalah aku bersama kalian dari termasuk orang-orang yang bersaksi. Faman tawalla ba'da dhalikum, ba'da dhalik, siapa yang berpaling setelah itu, fa'ulaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa ghairu dinillah, apakah kepada selain agama Allah yang mengumum mereka berharap, walahu aslama man fis samawati wal ard, padahal kepada Allah lah langit dan bumi berserah diri, tau'a wa karha, apakah dengan sukarela atau terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Nah, terus bihar, bihar, baca bihar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil-dalil sangat jelas fi anna risalata Muhammadin, bahwa terkait tentang risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW itu amatun, umum, bahwa agama beliau nasikun, yang menghapus seluruh agama-agama sebelumnya, dan tidak ada agama setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW kecuali agama Islam, alladzi ja'a bihi, yang dibawa oleh beliau. Lidzalik, oleh karena itu apabila Isa nanti turun di akhir zaman, maka Isa nanti mengikuti Muhammad SAW, dia berhukum dengan syariat Islam, syariatnya Nabi, Nabi SAW, syariat Islam, dan dia menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Fala ahada yasa'uhu, maka tidak ada seorang pun yang memiliki kelapangan al-khuruj untuk keluar dari syariat Nabi SAW, dan apakah itu jin atau manusia, enggak ada. Dengan klaim hakikat, makrifat, enggak ada. Maka kalau mereka mengklaim kami keluar, tidak mengikuti syariat Nabi, maka mereka murtadun, murtad. Wa idh sarafna, dan ketika kami hadapkan ilaika, pada engkau, nafaran, sekelompok minal jinni, dari jin, yastami'una al-Qur'an, yang mereka memperdengarkan Qur'an. Falamma hadaruhu, maka ketika mereka menghadirinya, qalu anusitu, maka mereka berkata kepada sesama jin, diamlah kalian. Falamma qudiya, maka ketika Nabi sudah selesai, diselesaikan membaca Qur'an, wallau ila qaumihim, maka kembali mereka kepada kaumnya jin ini, munzirin, dengan memberikan peringatan. Udah masuk, meresap. Apa kata jin ini kepada salah satu jin ini kepada kaumnya dari jin-jin yang lain? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaba. Kata jin ini kepada kaumnya, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab, unzila min ba'di Musa, yang telah diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima bayana yadayhi, yang membenarkan apa yang ada pada Musa, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, yang kitab tersebut menunjukkan kepada, memberikan hidayah, menunjukkan kepada kebenaran dan jalan yang mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallah, kata jin ini. Wahai kaum kami, wahai jin, sambutlah seruan da'i yang mengajak kepada Allah tadi. Wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dhunubikum, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yujirkum min adabin alim, dan akan melindungi kalian dari adab yang pedih. Wa man la yujib da'iya Allah, nah ini mulai tahdir dari jin ini. Jin ini mulai mentahdir jin-jin yang lain. Siapa yang tidak menyambut seruan da'i Allah tadi, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa laisa bi mu'jizin fil ard, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi ini. Wa laisa lahu min dunihi awliya, dan dia enggak punya wali pelindung selain Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, maka mereka itulah berada dalam kesesatan yang nyata. Tahdir dari jin kepada para jin yang lainnya. Ini jin aja mentahdir, memberikan ancaman. Jadi itu jin yang kolong wewe, jin yang gondorwo, jin-jin yang suka menampakkan diri seolah-olah menjadi orang yang telah mati, itu jin-jin kafir. Itu jin-jin kafir. Jin yang suka masuk ke mana, yang ngasih berita ke dukun, jin yang menjadi penunggu misalkan rumah hantu, kemudian menakut-nakuti kaum muslimin, meminta kaum muslimin agar orang manusia menyembelih, memberikan ibadah untuk mereka, maka mereka adalah tagut, jin kafir, yang mereka sendiri harus tunduk kepada syariat Rasulullah SAW. Ya, kalau mereka pria, mereka disunahkan pakai jenggot. Kalau mereka wanita, ya pakai cadar. Mazhabnya apa tuh jin? Kalau mazhabnya Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz, cadar wajib bagi para jin akhwat. Tapi kalau dia mazhabnya Syekh Albani, ya ini ya, mustahab. Tapi kalau dia kembali kepada a'immah, jin mesti tahu, jin belajar. Kita kan enggak tahu, mungkin di sini ada jin yang kita taklim. Jangan-jangan jinnya lebih paham tauhid pada antum. Antum bengong kajian, pelangap-pelongo, jinnya seriusnya tetap. Ya juga nih. Kitanya pelangak-pelongo aja. Bengong, apa yang dibaca enggak tahu. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Maka enggak perlu takut sama jin. Semakin kita takut sama jin, semakin jin berani. Semakin kita takut sama jin, jin semakin berani. Mereka enggak bisa membuat mudarat apapun kecuali dengan izin Allah. Maka jin-jin yang kerja sama sama dukun buat nyantet, melet, berdagangan laris atau apapun itu jin kafir. Ya, mereka kalau enggak masuk Islam, bertobat, mereka diazab kekal di neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wa qalu." Katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin memperdengarkan Al-Qur'an. Wa qalu, mereka berkata, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Kami mendengar Qur'an ini ajaib ini. Baik, Mustafa baca Mustafa. Walam yattabi'hu fa huwa min ahli an-nar qala anni annahu kafirun billahi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam walladheena yaquluna innahu yas'u ahadan al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yastadilluna ala hada bi qissatil khadiri Khadr. Musa alaihissalam. Nama Khidr ini ada penyebutan. Khidr, Khadr. Boleh. Dua ini. Bikisatil Khadr, Khadri atau Khidri. Boleh. Bikisatil Khadri ma'a Musa alaihissalam. InsyaAllah. Bikisatil Khadri kama dhakaraha Allah fil Qur'ani di surat Al-Kahfi anna Musa alaihissalam qama khatiban bi qaumihi fasa'aluhu hal hunaka man huwa a'lamu minka 'ala wadihil ardh qala la qala Allahu ta'ala ha gantian ke Mas Agus belakang. Qala ta'ala wa in qala Musa qatahu la adra'u hatta abdu belumnya. Sebelumnya. Allah Ta'ala inna bi'abdan min ibadi fi ardi kadana. Mudhof kadan. Fi ardi kada wa kada 'indahu 'ilmun laysa 'indaka. Fadhahaba Musa. Deketin dikit mic-nya biar kedengaran. Fadhahaba Musa ila dhalikal 'abdi yatlubul 'ilma. Qala ta'ala wa in qala Musa li fatahu la adrahu hatta abluhu majma'a al-bahrayni aw amdiya hukuba ila an wasala ila al-ardi allati fiha al-khadru faqala lahu hal attabi'uka ala يعرض عليه وما يأتيه بالغلظة والشدة وإنما يتأدب المتعلم مع العالم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا إلى آخر القصة التي فيها خرق السفينة التي فيها خرق السفينة وقتل الغلام وقتل الغلام وبناء الجدار واستغرب موسى هذه الوقائع وقائع هذه الوقائع dah cukup dulu. Baik. Mungkin coba kasih ke sini nantinya. Balik satu sana udah kan? Balik lagi sini. Aman, Pak Pardi. Mas Eko, siap gak suruh baca? Suruh baca belum siap. Suruh nikah belum siap. Siapnya apa? Ya. Tapi saya bahas ini dulu ya, saya terjemahkan dulu. Dari mana tadi ya bacanya ya? Siapa? Fasuratul jin fiha ya, maka pada surat jin fiha di dalamnya terdapat umum risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jin. Terdapat keumuman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jin, maka jin harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak mereka sesat. Kalau enggak mereka sesat. Ya. Dahulu ya di kisah salaf ya. Ada jin yang tinggal di sebuah rumah. Rumah seorang muslim, ahli sunnah. Kemudian rumah seorang sunni tersebut pindah. Pindah dijual ke seorang mu'tazili. Mu'tazila. Jin tersebut akhirnya minggat juga. Ngapain saya tinggal bareng Mu'tazila? Nah, ini ada di kisah-kisah para ulama ya, disebutkan. Ya, jadi di kalangan jin juga ada yang mubtadi. Ada yang mereka Nasrani, ada yang mereka nyembah ini, nyembah itu. Ada yang mereka justru jadi tagut, jadi sembahan. Nah, ada yang muslim, ada yang mungkin ya, jin ada yang haruki. Nah, Allah alam. Ya. Ada yang segala macam, ya. Macam-macam. Tergantung dia sering dengarnya apa. Nah, kalau dia sering dengarnya, ya kajian-kajian Syiah, ya jadi Syiah dia. Kalau dia sering dengar ya kajian-kajian Khawarij, jadi Khawarij dia. Kalau sering dengar kajian Murji'ah, jadi Murji'ah dia. Maka jin juga harus nuntut ilmu. Ya. Kan thalabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Muslim itu baik manusia maupun jin, mereka nuntut ilmu. Nah, sebagaimana jin yang tadi, nuntut ilmu, dengerin Quran dari Rasulullah SAW. Wah ini yang benar ini. Nah, baik. Farisalatu Rasulullah amatun ila saqalain. Maka kerasulan Nabi Muhammad SAW itu umum mencakup kepada semua makhluk jin dan manusia. Tajibu ta'atuhu ala jamil ins wal jin. Wajib mentaati beliau bagi semua jin, semua manusia dan jin. Ya, semuanya. Setelah diutusnya Rasul, manusia dan jin harus mengikuti Rasulullah SAW. Waman lam yastajib walam yattabi' walam yattabi'hu, siapa yang tidak menyambut seruan dakwah Nabi, siapa yang tidak mengikuti Nabi SAW, fahuwa min ahli nar qat'an, maka dia adalah penduduk neraka secara pasti kalau mati dalam keadaan tidak mau menjadi pengikut Rasulullah SAW. Liannahu kafirun billahi wa bi rasuli, karena dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Alladzina yaqulun, adapun orang yang menyatakan innahu yasau ahadan al-khuruju an syariati Muhammadin. Oh boleh aja seorang itu diberi kelapangan untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wa yastadilluna ala hadha, dan dia berargumentasi dengan keyakinan dia ini biqissatil Khidr, dengan kisah Nabi Khidir ma'a Musa, dengan Nabi Musa alaihi as-salatu wassalam. Kisahul Khidir kama dzakar Allah, maka kisah Khidir sebagaimana Allah sebutkan di Al-Qur'an di surah Kahfi, bahwasanya Musa qoma khatiban, Nabi Musa berdiri dalam keadaan beliau berkhutbah, fi qaumihi, di tengah kaumnya Bani Israil, fasaluhu, maka mereka bertanya kepada Nabi Musa, hal hunaka man ahwa a'lamu minka ala wajhil ard, wahai Nabi Musa, apakah ada yang lebih berilmu pada berilmu daripada kau di muka bumi ini? Kalau lah, kata Nabi Musa, enggak ada. Karena Nabi Musa enggak tahu. Adapun nabi yang ada, Nabi Harun, itu pun setelah Allah meminta, setelah Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun dijadikan nabi. Harun, akhihi, ahu shagir, adiknya. Mana lagi berikutnya? Qala, kata Nabi Musa enggak ada. Maka Allah berfirman, innali abadan. Wahai Musa, aku mempunyai seorang hamba, min ibadi, dari kalangan hambaku di negeri ini, negeri itu. Indahu ilmun laysa indak, dia punya ilmu yang enggak ada pada engkau. Wah, Nabi Musa kaget. Padahal Musa pun pergi kepada hamba tersebut, yatlubul ilma indah, mau menuntut ilmu kepada orang tadi. Maka Allah berfirman, idz qala Musa li fatah, ketika Musa berkata kepada muridnya yang menyertai Musa, pemudanya, la abrah, aku tidak akan berhenti hatta ablughal majma'al bahrain, sampai sehingga aku sampai di tempat perjumpaan dua lautan, atau amliyahuban, atau aku akan berjalan bertahun-tahun, ila an wasala ila ardi allati fiha al-khidr. Qala, sampai akhirnya Musa sampai ke sebuah negeri yang di situ ada Khidr. Qala, nah, maka Nabi Musa berkata pada Khidr, hal antariuka, bolehkah aku, ya, ini dengan lembut ini. Padahal Nabi Musa itu nabi, tapi ketika menuntut ilmu lembut. Apakah aku boleh mengikuti engkau? Ala antu alimani, supaya engkau mengajarkan aku. Mimma ulimta rusda, dari apa yang telah engkau diberitahukan, dari ilmu-ilmu yang benar. Ya ridu alaih, Nabi Musa menyodorkan, mengajukan permohonan. Wa ma ya'tihi bil ghildati wasyiddah, Nabi Musa tidak datang pada Khidir dengan keras, dengan sangar. Wa innama yata'addabu al-muta'allimu ma'al-alimi, namun inilah beradabnya seorang muta'alim yang pembelajar terhadap pengajarnya, orang alimnya. Hal attabi'uka ala antu alimani bima ulim tarusna, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, ini kata gurunya, kamu gak bakal sanggup ngikutin saya. Ila akhir kisah, dan sampai akhir kisah, alati fiha harqus safinah, yang di dalamnya terdapat pelubangan perahu. Wah, Musa kaget, kok perahu dilubangin? Wa qatlul gulam, dibunuh anak kecil. Wabinaul jidar, kok Khidir malah bangun tembok? Wah, kenapa ini? Wastaghraba Musa, Musa pun kaget, heran. Hadihil waqa'i terhadap semua kejadian ini. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak mengetahui sebabnya. Bayyanalahu al-Khidru, maka Khidir menjelaskan. Ini sudah dibaca belum? Nah, lima ada. Nah, tafadhal, paparkan. Bayyanalahu. Allamanihillahu laysa indaka, wa innaka ala ilmin alama qabbahu iyahu laysa indi, wa qalik talafu fil khudri, hal huwa nabi aw wali, hal huwa nabiyun aw waliyun, ala qawlaini. القول الأول أنه نبي لأن هذه الخوارق من المعجزات التي لا تكون إلا لنبي إلا لنبي. والقول الثاني أنه ولي وليس نبيا، وهذه الأمور كرامة من كرامة الأولياء وليست من المعجزات، والأولياء تجري على أيديهم كرامات وخوارق wal khawariqul ila ma naib ma ghairu munsharif khawariqul ila adad naam adad naam tayy coba Paidi Paidi mana enggak kedengeran suara antum Hah? Mana Aliyah? Akhwat mana itu? Atau dulu ini harusnya alaihi. Hah? Ah, harusnya alaihi. Tadulu ala. Dalla yadullu itu muta, apa mutaadinya dengan huruf Allah. Ini keliru ya, salah ya. Salah cetak. Biasa ini. Habis antum mau baca apa itu? Aliyah. Hah? Mau baca apa? Itu alaihi. Hah? Yang Mesir alaihi. Yang Saudi biasa. Kalau yang Saudi kan dikasih salah biar orang mikir. Nah, buku mahal emang begitu. Pinjam pulpen dong. Salah nih, mau dicoret titiknya. Nah, terus? Syukran. Hah? Oh yang dia adillatus sahihah. Adillatus sahihah. Lah. enggak belum masih keliru. Al adillatu as-sahihah. Annahu mayyitun. Ah. Qala ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda. Ah. Apa im mitta. Al-khuldu min hadha itu min hadha al-khalqi min hadha al-khalqi طيب cukup hadin ya. Dari tadi mana tadi empat dibaca ini maka Khidir menjelaskan kepada Musa limada amila hadhil amal kenapa beliau melakukan perbuatan itu semua bolongin perahu bangun anak kecil bangun tembok kenapa yang membuat Musa kaget. Ya. Wa anna hadha bi amril. Ini semua berdasarkan perintah Allah. Makanya Khidir menyatakan wa ma fa'altu an amri. Ah, saya enggak melakukan ini semua berdasarkan keputusan saya. Bal huwa min amrillah. Ini perintah Allah. Dia juga berkata pada Musa, innani 'ala ilmin 'allamanihi Allahu laisa indak. Saya ini punya ilmu yang Allah ajarkan kepada saya yang laisa indak, yang enggak ada padamu. Wa innaka ala ilmin dan kau ini pun juga punya ilmu. Ya. Allamaka Allahu iyyahu yang Allah ajarkan kau ilmu tersebut laisa indi yang saya enggak punya. Nah, maka para ulama berselisih terkait Khidir ini apakah dia seorang nabi atau wali. Nah, maka ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama ini nabi, ini yang rajih. Kenapa? Karena hadihil khawariq itu sesuatu yang keluar dari kebiasaan ya, kejadian-kejadian yang luar biasa ini yang tadi dilakukan oleh Khidir itu semua itu merupakan bagian dari mu'jizat allati la takunu illa li nabiyyin yang itu tidak mungkin kecuali itu ada pada nabi. Nah, yang kedua dia adalah qaulus tsani. Pendapat yang kedua yaitu annahu waliyun bahwasanya Khidir adalah wali walisan nabiyyin bukan nabi. Maka kejadian aneh itu semua hadhil umuru karamatun. Semuanya itu adalah karamah min karamatil awliya dari karamah para wali. Minal laisat minal mu'jizat. Itu bukan mu'jizat. Ya. Wal awliya tajri ala aidihim karamatun wa khawariqu lil adat. Maka bagi para wali itu terjadi pada mereka beberapa karamah khawariq lil adat, beberapa kejadian yang keluar dari kebiasaan. Pendapat yang rajih yang mana? Masih hidup. Afwan, sudah wafat. Ini yang bukan ya. Yang kedua ini. Pendapat yang rajih apakah dia nabi atau wali? Nabi. Tsumma hal qadar hayyun aw mayyit, apakah Khidir sudah wafat atau masih hidup? Alladhi tadullu alaihi al-adillatu sahihah annahu mayyit. Yang ditunjukkan oleh berbagai hadis-hadis yang sahih, beliau sudah wafat. Allah berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda, kami tidaklah menjadikan seorang pun sebelum kau dia kekal, masih hidup. Afi mata fahumul khalidun, apakah jika kau mati mereka kekal? Allah jalla wa ala akhbara annahu laysa li ahadin al-khuldu min hadzal khalq. Allah mengabarkan bahwa ya, tidak ada seorang pun yang kekal dari makhluk ini. Lagi pula kalau Khidir masih hidup, dia mesti hadir di perang Badar. Kalau Khidir masih hidup, dia mesti datang ke Nabi mengikuti Rasulullah SAW. Walau dia Nabi, Rasul sekalipun, apalagi kalau cuma wali. Dapat yang rajin dia Nabi. Nabi aja, Nabi Musa masih hidup, gak selamat kecuali ikut Rasul. Nabi Musa, Nabi Isa turun, dia ikut syariat Rasul. Dia ikut syariat Rasul. Nabi Isa, Nabi Isa berjumpa dengan Rasulullah di langit, dalam langit ketiga atau langit kedua, antara langit kedua langit ketiga di kisah Isra Mi'raj. Itu berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan masih hidup. Berarti sahabat. Sahabat. Masih hidup ya. Tapi dia Nabi. Nabi untuk kaumnya. Ketika turun nanti bersama Mahdi, bersama Imam Mahdi, dia sebagai umat Rasul mengikuti syariat Rasul dengan membawa misi mematahkan salib, karena orang kafir Nasrani berdusta atas nama Isa menyembah dia. Yang kedua, membunuh babi-babi, karena orang kafir Nasrani berdusta atas nama Isa menghalalkan babi, di mana Taurat Yahudi saat ini di Tel Aviv, di Haifa, di Israel masih tertera termaktub haramnya babi. Kok bisa-bisaan Nasrani menghalalkan babi atas nama Isa? Maka Isa membunuh babi-babi. Yang misi yang kedua. Misi yang ketiga, menombak Dajjal di dekat Baitul Maqdis. Membunuh Dajjal sehingga Dajjal meleleh. Nah, setelah itu Nabi Isa hidup ya, kemudian mati sebagaimana Allah matikan para makhluk yang lain. Ya, berikutnya. Coba Pak Eko, berani baca Pak Eko? Belum. Coba Pak Anwar lagi. Tafadhol Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullahum. Kullahum yamutuna. Kullu man 'alaiha fan. Wal qabru wal hidru abdu min al-ibad min ibadillahi bin nabi adam min abin min bani adam ya'ti alaihi al-mala'u kawirihi thumma law kana hayyan lima lama lama lama lamnya itu lam jawab law manya manafiyah thumma law kana hayyan lama wasa'ahu ila an ya'ti illa an ya'ti ila an ya'tiyah illa an ya'tiya ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'uhu li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam arsa ila nasi kafatan walau kana hayyan hina ba'athahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laja'a ilaihi wa atba'ahu wa attaba'ahu walam yadhkur annahu ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa hada dalilun ala annahu mayyitun wa hada huwa al-qawlu al-haqqu wa amma man yaqulu innahu hayyun fa laysa lahu dalilun waridun. Waridun, coba kasih ke Zaki. Zaki, Zaki belum baca ya. Wal ajib. Bismillahirrahmanirrahim. risalatu ala di musibati wa syaiti di hayati fitri ghairi sahih ghairu ghairu sahih hadir walau kanat sahih hadir sahih walau kanat sahih hadir walau kanat sahih hadir walau kanat sahih hadir dan ihtimalu ala risalati asariyati ala di tabi'u fina taba'a taba'a fina al-adillatu al-adillata al-adillata wal-isal idakar lalu qawlan أخذ الذي يوافق على الدلالة. نعم. طيب. Lu mau baca kak? Enggak, belum. Ntar, kasih siapa? Ilham ntar. Ilham. The finishing. Finisher. Ntar Ilham, sabar dulu. Ilham kalau peci, pakai peci itu kayak caleg deh. Dari mana tadi bacanya? Wa anal khalqa kullahum. Ini mau masalah situ ya. Bahwasanya para makhluk semuanya yang mutun, mereka akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi dia akan fana, mati. Binasa. Khidr adalah hamba di antara hamba-hamba Allah dari Bani Adam. Ya, tia ya tiarihi fanal fana'u, akan datang kefanaan kepada dia kagairi sebagaimana orang lain. Semua walau kana hayyan, berikutnya seandainya Khidir masih hidup, lama wasahu ila ayatiya ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabi'uhu, maka Khidir enggak punya kelapangan kecuali dia mesti mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ursila ilan nasika kata, diutus kepada seluruh manusia semuanya. Walau kana hayyan, seandainya Rasul masih, seandainya Khidir masih hidup, hina ba'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika diutus Nabi, la ja'a ilaihi, tentulah Khidir pasti datang pada Nabi, wattaba'ahu, dan mengikuti Nabi. Walam yuzkar, namun enggak pernah disebutkan annahu ja'a ila Nabi, dia datang pada Nabi, maka ini adalah dalil atas pendapat yang menyatakan bahwa Khidir telah wafat. Ya, inilah pendapat yang benar, dan pendapat yang menyatakan dia masih hidup falaisa lahu dalilun wadih, enggak punya dalil yang jelas. Wal ajib, namun yang ajaib adalah yang heran mengherankan bahwa ada risalah yang nusibat dinisbatkan disandarkan pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan di risalah tersebut termaktub bahwasanya Khidir masih hidup, dan ini dicetak di Majmu' Rasail. Nah, ini khata'an secara keliru, padahal antara risalah tersebut ada risalah yang lain, risalah yang lain dari Ibnu Taimiyah yang tanfi hayatul Khidir, yang menafikan hidupnya, masih hidupnya, status masih hidupnya Khidir. Itu di Majmu' Rasail juga. Maka risalah yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam tentang hidupnya Khidir, masih hidupnya Khidir, ini ghairu sahih, enggak benar. Seandainya walaupun itu benar ada, maka fal i'timad, maka yang menjadi sandaran ialah pada risalah yang kedua yang disertai dengan dalil-dalil. Maka seseorang jika dia memiliki dua pendapat, ahaduma muwafiqun lil adillah, salah satunya selaras dengan dalil, yang kedua mukhalifun, bertentangan dengan dalil, maka ukhidha billadhi yuwafiqul al adillah, diambil yang pendapatnya yang lebih selaras dengan dalil. Hah? Seandainya di cetakan yang pertama itu benar, tapi cetakan kedua enggak ada, Khidir wafat. Dan kata Syekh Al-Fauzan, enggak benar itu penisbatan kepada Ibn Taymiyyah. Penunggahan yang pertama sendiri juga enggak ada. Hah? Yang pertama sendiri juga sebenarnya enggak ada. Enggak ada. Itu di, makanya kata Syekh, ajib, ini ajib, aneh ini. Ah, Ilham, baca Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khidru Musa Al-Salam Al-Jawabu Al-Musa. Ah, sekarang Ilham, Khidir itu Nabi apa bukan? Nabi, berarti jangan Al-Salamnya buat Musa aja, buat dua-duanya Alayhima Assalam. Kan gitu, kalau dia Nabi berarti Alayhima. Kalau tadi antum Alayhi Salam, berarti antum milihnya pendapat yang wali. Dan mayoritas atau seluruh kalangan Sufiyun, kalangan Sufi, ya, mereka menyatakan Khidir adalah wali, bukan Nabi. Apa? Ini ada jalan menuju apa? mereka keluar dari syariat Nabi. Tuh lihat Khidir aja, umatnya Musa keluar dari syariatnya Musa. Mereka bikin-bikin hadis palsu bahwasanya waliullah itu lebih utama 70 kali dibandingkan dengan nabinya Bani Israel. Ini nanti ini asbab ini sebab asal muasal keyakinan khurafat ini seorang itu dibagi menjadi syariat, ma'rifat, hakikat. Yang akhirnya mereka kalau sudah syariat atau sudah hakikat, ma'rifat, mereka keluar dari syariat Nabi SAW. Mereka memandang kita ini ya masih sholat segala macam, melakukan hal-hal yang wajib, menghindari hal-hal yang diharamkan, masih syariat. Nanti udah ma'rifat. Nah Khidir mbahnya ma'rifat kan teman-teman, mbahnya hakikat. Ini kekurangan ajaran ini. Berarti ini celaan terhadap Nabi Musa. Celaan terhadap siapa? Nabi Musa ini. Ini enggak benar. Nabi Musa ialah termasuk ulul azmi. Ya, dan Nabi Musa memiliki keutamaan. Nah, ayo Ilham baca. Tadawwaku anna Musa alaihissalam basat risalatu 'amatan wa risalatu khassatun li bani Israil. Walam yursal ilan nasi kafatan bahwa al-ghairi minan anbiya'i qobla muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalatuhum qafatun ila aqwamihim qala sallallahu alaihi wasallam kana nabi yub'athu ila qawmi qafatan wa yub'athu Wa bu'istu ilan nasi kafatan. Musa alaihissalam innama bu'ita ilan nabi ila bani Israila walam yub'atu ilan nasi kafatan. Wala yuqalu innal kutro Khuruja an syariati Musa li'annahu lam yakun min umati Musa aslan hatta yakula Hatta yuqala Khoroja. Nah, cukup dulu ya. Kenapa sih Khidir enggak mengikuti Nabi Musa? Jawabannya bahwasanya Musa laisat risalatuhu amatan. Karena risalahnya Nabi Musa itu enggak umum, enggak mencakup semuanya. Maka risalah Nabi Musa itu khusus untuk Bani Israel. Walam yursal ilan nasi kafatan. Musa tidak diutus kepada segenap manusia. Maka Musa seperti kagoyri nabi-nabi yang lainnya sebelum Nabi Muhammad SAW, risalah mereka khusus untuk kaumnya aja. Ya, Nabi SAW bersabda, karena Nabi yuba'atu ila qaumihi khassatan. Para nabi dahulu diutus untuk kaumnya saja, sedangkan bu'istu aku diutus ila nasi kafatan. Aku diutus untuk seluruh manusia semua. Perhatikan ya ikhwah, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, atau Rasulullah sudah hidup tapi belum diangkat jadi Nabi, orang-orang ada yang Muslim ini yang Muslim, tidak yang kafir. Semisal pamannya Khadijah, Warqah ibn Nawfal. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW diajak Abu Talib ke Syam berdagang, pendeta siapa namanya? Bahiro. Melihat Rasulullah SAW tanda kenabian, dia ini beriman. Beriman kepada Rasulullah. Dia menyatakan ini Nabi. Ya. Kemudian ada juga kalangan kaum muslimin di Arab yang mereka tetap melestarikan tauhid, bertauhid, berhaji, umrah, ikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam di atas tauhid. Lihat, mereka itu di masa Rasulullah belum diangkat, mereka itu ada yang ikut ya, Yahudi, ngikut Taurat, ngikut Injil, Injil yang benar, yang bukan yang sudah ditahrif, yang sudah diselewengkan, ada yang ikut syariat Nabi Ibrahim. Semuanya beda-beda di waktu yang sama. Ya, di waktu yang sama. Nah, ini enggak ada keharusan ikut Nabi terakhir, Nabi Isa. Enggak ada, karena Nabi Isa khusus diutus untuk Bani Israel. Nah, Nabi Ibrahim di untuk tanah Arab, Bani Israel. Mereka, dan yang Nabi yang ini lain lagi. Paham enggak ada di sini? Tapi barakallahu fikum. Mana berikutnya? Fa Musa innama bu'isa ila Bani Israel. Musa hanya diutus ke kalangan Bani Israel. Walam yuba'as ila nasa dikafatan. Musa tidak diutus kepada segenap manusia semua. Maka tidak dapat dikatakan Khidir keluar dari syariatnya Musa. Kenapa? Karena dia bukan umatnya Musa. Aslan sama sekali. Hingga dikatakan khuraja. Oh Khidir keluar. Maka khuruj dari syariat Nabi Muhammad SAW itu ada anwa'. sampai sini dulu ya. Cukup, nanti kita sambung lagi. Ya, mengenai jenis-jenis keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pekan depan kita selesaikan pembahasan Islam ke-9. Dan pekan depan kalau ada kemudahan kita baca sedikit pembahasan Islam ke-10. Dan 2 pekan lagi baru kita khataman insyaallah. Ya, khataman dan pada pekan berikutnya 3 pekan dari sekarang insyaallah kajian baru kita yaitu syarah Lumatul I'tiqad. Lumatul I'tiqad syarahnya Syekh Shalal Fauzan. Yang belum punya bukunya segera dicari. Segera dicari. Ya. Ya, subhanallah wa bihamdih, syadallah wa bihamdih, astagfirullah.